Kisah Rasul-Rasul, Pasal 27. Oh kalau tercok keputusan bahwa kamu harus melayu u Italia, Paulus ngon nama padup dro ureng tehukuman yang lain, laju jijo ubak Julius, pewira sipai Roma yang jiboh nan resimen Kaisar. Kamu laju mue atuh kapai yang tekan iba Adramitium, olenyan ngon kapainyan, laju kamu berangkat yang kasiap melayu u pelabuhan-pelabuhan lam provinsi Asia. Aristarkus, sidro urung Makedonia yang tekan nibak Tesalonika. Nacit melayu mesajan-sajan ngon kamu. Singohnyan, kamu laju tro u Sidon. Paulus jipesanet ngon jeroh tat le Julius. Gopnyan jibri izin jak sawu rakan-rakan gopnyan. Mangat awaknyan hase jicok ke gopnyan pupu yang geperleh. Bedoh ni bak tempatnya, laju kamu melayu lom. Le sabab angin yang melawan arah ngon kapai kamu, kamu melayu laju setot bineh pantai pulau Siprus yang bacut meselisih ni bak angin. Olehnya, laju kamu harung laut yang menghadap ke ngon Kilikia dan Pamfilia dan laju truk Umira lam Nangro Likia. Ni bak tempatnya, le pewiranya, laju meteme saboh kapai yang tekan ni bak Alexandria. Yang kena melayu u Italia. Dan legopnya, laju jipinah kamu lam kapainya. Na paduk uro trip jih kamu melayu melit lumpahna. Dan ngon aloh alah ake jih, kamu truk ubak bandar Knidus. Olehnya, sabab angin tetap mantong bro, kamu hana hase kamu melayu ubak jurusan yang pun. Ngon lagenya, kamu laju melayu u selatan pulau Kreta, rot Tanjung Salmone. Mangat nibak tempatnya, kamu terhindar nibak angin. Ngon aloh alah kamu melayu setot bineh pantai pulonya. Sampo ake jih, kamu truk bak saboh tempat yang nanjih pelabuhan indah. Hana paduk naji uh nibak bandar Lasea. Bawatenya, uro raya pedame urung Yahudi kas leso. Kamu kagadoh watenya jai tat-tat. Ngon lagenya, kahana watele kamu melayu ngon aman. Ngon sababnya, le Paulus laju geberi nasihat lagenyo ubak awaknya. Cedara-cedara, menurut pendapat ulun, kebitmu palotat menyotanyo ta melayu laju. Tanyo temamu temerugo yang raya tat kon mantong nebak barang yang tak pedi yang lam kapainyo. Tema nyawong tanyo pi hasil tersut. Tema le pewiranya, lebih percaya ubak yang mat komando, dan ubak kapiten kapainya nibak ke Paulus. Pelabuhan yang na inan, betui hanaget ke kapai-kapai yang mesauh inan, wate musim lepi. Ngon sababnya, Rabban mandum anak kapainya sipakat ke Melayu lom, sirata tinggai pelabuhannya, sabab awaknya jima usaha berbagah truk Upenix, dan tinggai nibak tempatnya lam wate musim sijuknya. Phoenix, nakuh sabuh pelabuhan di Kreta yang menghadap u barat daya dan barat laut. Bawatenya angin selatan jiput lemoh lagona. Le anak kapai jipike kajit ji melayu lom tema. Awaknya laju jibuut sauh, laju ji melayu ban setot bineh pantai pulau Kreta. Temahana trip oh lunyan, jitekatu angin badai. Nyankuh jang tepunan angin timur laut. Jipot tegal lempahna niba atuh darat. Laju ji hentam atuh kapai kamu. Ngon sababnya, hana mungkin kapai kamu ji melayu melawan arah ngon angin. Tema kamu menyerah dan kamu pebiu mantong kapainya anyot ji balik angin. Kamu mepaduk bacut, wate kamu truk belah u selatan pulau Kauda yang ubitnya. Nibak tempatnya ngon apuh-apah menghasil kamu cok sikoci kapainya. Oh kalau si kocinyan kamu pe'e atuh kapai, kapainyan kedro tepekong ngon cara tepeguna talo, ngon teikat ban sekeliling kapainyan. Sabab temakut kapainyan sok ba'ano, sirtis nyangdu, layu tepetrun, dan oh luhnyan, tepubiu mantong kapainyan jiba le angin. Angin hana piuh jihentam kudih keno. Ake jih, oh singoh bengoh bubena asoi kapal tetik lam laut. Uro-uro yang lain, le anak kapainya, jiboh tema pekakah-pekakah kapai lam laut, ngon jaro awaknya kedro. Meuro-uro trip jih, kamu hanadeh kamu nging mata uro, ngon bintang. dan angin tetap hana ji piuh-piuh, jipot kedih kena. Akhir jih, habis ke harapan kamu keselamat. Namu paduk wate trip jih dumna, awak nyan hana ji teme makun. Ngon lagi nyan, Paulus laju gejak dong di ke awak nyan, siraga pegah lagi nyo. Cedara-cedara, menyogata kata sutot na tehat ulun, dan hana tamulayu yang nibak kereta, tanyo hana terasa rusak ngon rugo lagi nyo bago. Temajinonyo pih ulun lake ngon mengharap tak, mangat gata berayu ati. Hana muti dropih lam kawan gatanyo yang mati, yang gadoh nibak getanyo tuma kapainyo mantong. Sabab beklam malaikat Allah yang ulun tuma, na ke Allah yang po ulunnyo, gejak ubak ulun. Gepegah le malaikatnya. Bek takut, Paulus. Sabab gata temata menghadap ubak Kaisar. Dan atuh keget ati Allah atuh gata. Ban mandum ureng yang melayu musajan gata tema selamat le sabab gata. Ngon sababnya, cedara-cedara. Bah keh gata berayu ati. Sabab ulun meiman ubak pote Allah. Bahwa ban mandum tema terjadi lage yang kepegah ubak ulun. Tema singoh tanyo tuti bak pantai saboh pulau. Bak malam yang keput belah, kamu mantong mengapung-apung lam laut Adria. Kira-kira bak tengah malam, anak kapainyan terasa tengah jiperap bak pantai. Tema lewaknyan, laju ji ulu talo yang kaji ikat ngon bate, guna keji tepu paduk na lok jih laut. Rupari tempatnyan, lok jih rap put puluh meter. Hana paduk na trip tema, oleh nyan, awak nyan ji ukulom. Laju ji tepu laut ni bak tempat nyan, lok ji rap lepluh mete. Awak nyan ji takut kapai sok bak bate kareng. Ngon lagi nyan, awak nyan laju ji petrun put boh sauh, nyang na ni bak bagian likut kapai. Laju ji muharap menyojut, berbagah-bagah jejak. Ngon cara sengap-sengap, le anak kapai ji kena plung ni bak kapai nyan. Awak nyan laju ji petrun skoci pura-pura ji kena petrun sauh nyang na bak ule kapai nyan. Tema le Paulus laju ge pegah ubak pewira kapai dan tantra-tantra nyang na lam kapai nyan. Menyo anak kapai nyo hana tinggai lam kapai, gata ban mandum hana nyang selamat. Mun sabab nyan le tantra-tantra nyan laju ji koh talo skoci nyan. Ngon lagi nyan, si koci nyan laju anyot. Bak wate goh lom ji teka bengoh, Paulus geyu bak awak nyan, mangat ban mandum makan. Gepegah le Paulus. Kaput belah uro trip jih gata ban mandum ta preh-preh mantong lam keadaan yo ngon temakut. Dan hana ta paju sapuja. Ulun yu, makan ke bacut. Yang lagi nyan jroh dat ke gata. Mangat gata tega lom temak. Sabab gata ban mandum tema selamat hana kurang mengsaputi. Oh kalau gepegah menan, Paulus laju gecok ruti dan gelake terima kasih ubat Tuhan di kawak nyan ban mandum. Oh leh nyan gop nyan laju gebagi-bagi ruti nyan dan laju jipajo. Dan awak nyan mandum kaji teka semangat lom dan mesajan-sajan jimakun. Ban mandum lam kapai nyan na 276 draw. Oh kalau ban mandum jimakan bubesip, awak nyan laju jiboh lam laut. Ban mandum gandum yang na lam kapai nyan, mangat kapai nyan metamah pui. Wate uro ka bengoh, le anak kapai laju jinging udarat. Tema awak nyan hana jitupu pu nan darat nyan. Duh jikalon saboh pelabuhan ngon pantai jih. Dan menyohase awak nyan na mukesut kena perap kapai jih nyan ubak pelabuhan nyan. Tema talo-talo sauh laju jikoh dan sauh-sauh nyan jipu biu mantong lam lam laut. Menancit le awak nyan laju jipuluh talo-talo yang na terikat bak kemudo. Oleh nyan, awak nyan laju jipu ik layu yang na di ke kapai. Mangat angin jipot kapai nyan ubineh pante. Tema kapai nyan laju sok lam ano. Bagian ke kapai nyan, musubi hanajit le megerak. Menancit bagian likut kapai nyan, kahanco jipoh le ombak nyang tegah. Le tantra-tantra yang nalam kapai nyan, kananit jikene poh ban mandum ureng hukuman. sabab awak nyan temakut pat jitupu, temana nyang melangu bak bineh oleh nyan jiplung. Tema leperwira nyan jitam net awak nyan, sabab jih nyan kena peselamat Paulus. Lejih nyan laju jiu bak mandum ureng yang jit melangu, mangat jih grup lebih hile lam laut dan melangu bak bineh pantai. Menancit nyang lain jih setot jih likut, ngoncara jih mumat bak papun-papun, atau bak kapai nyangka bekah nyan. Ngoncara lagi nyan ke, kamu ban mandum selamat truk bak bineh pantai.